Novi, Anda, Rista, Sera, Aris, In, The Price. Coba Madiun tangannya diangkat semuanya yang kalbo. Aris, si cantik jelita, Novi Anda Rista. Tulisan aku.